السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-65. Silakan dibaca أبو فاطمة. نعم أستاذي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Dan kepada anak Nabi Ad alaihissalam, yaitu saudaranya mereka Hud, Nabi Hud alaihissalam, qala wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidaklah ada Tuhan selain Dia. Tidakkah kalian bertakwa? Al-wawu harfu atfin ila adin jar wa majrur akhahum ini sadar apa mafulun bi sadar maful bi dari ini fi'il mahdzub ya sadar iya betul akha mafulun bi hum mudhafun ilaihi hudan badal dari akha qala fi'lun madin ya harfu nida qaumi munada san. Ya. Wudu fi'lu amrin al-waw sebagai fa'il, Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih, ma harfu nafiyah lakum jar wa majrur min ilahin jar wa majrur ghairuh dharab Naat. Naat saja deh, selainnya ya. Kalau yang lakum ini kan khobar muqaddam. Oh. Ilainya minnya huruf jar zaidah. Oh, Dia sebagai mubtada muakhar ghairu berarti na'at. Naam, ghairu na'at al-ha'u mudhafun ilaihi. Al-hamzatu harfu istifham, al-fa'u tidaklah. Maka al-fa'u atfin aja sadeh. Oke. La nafi tidaklah. Harfu nafi ini. Pertanyaan, tidakkah kalian maafin ya, terus tatakun tatakuna fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il 65 walaqad arsalna ila qabilati adin akhahum hudan hina abadu al-amsana min dunillahi faqala lahum u'budullaha wahdahu laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadata ghairuhu ay ghairahu jalla wa ala fa akhlisu lahu ibadata afala tattaquna adzaballahi wasakhatahu alaikum. Wasukhtihi alaikum. Oh, wasukhti alaikum. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum ya, kaum Ad, saudaranya yaitu, kepada Ad yaitu saudaranya Hud, ketika mereka menyembah berhala selain Allah. Maka dia berkata kepada mereka, sembahlah Allah semata dan tidak ada atas kalian selain Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maka ikhlaskanlah ya ahli surah. Ya, maka ikhlaskanlah ibadah hanya kepadanya. Ibadah kepadanya, tidakkah kalian bertakwa dari azab Allah yang apa? Hah? Gimana? Yang wasah seperti ini kan, yang kalian takut atas murkanya. Dan kalian takut atas murkanya. Nah, syukron saja, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudaranya, yaitu saudaranya Nabi Nuh, yaitu Hud. Qala, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Maka apakah kalian tidak bertakwa? Jadi siapapun nabi yang diutus kepada kaum apapun, inti dakwah mereka sama ya, mereka meminta untuk ya agar kaumnya menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita membaca kisah Nabi Nuh, dilanjutkan dengan kisah Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi Hud ini, nama kaumnya adalah kaum 'Ad. Nah, lanjutkan. Baca Bu Dahlis. Ya, Ustaz. Qalal mala'ul ladzina kafaru min... auzubillahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi innal lanaraka fi safahatin wa innal lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka orang kafir dari kaumnya berkata, sungguhnya kami melihat kamu tidak benar ya, dan mana? Kami menduga kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Siapa itu kebodohan ya, bukan kebodohan. Kebodohannya. Kami melihat kamu dalam kebodohan, sesungguhnya kami melihatmu dalam adalah orang-orang yang berdusta. Qala fi'lun madin al-mala'u fa'iluhu allazina na'at sadih. Alladzina na'at. Nah, dari mala'u. Ya. Yeah. Kafaru fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il min qaumi jar wa majrur al-ha'u mudafun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim inna. Allamu lamu taukid. Na roh fi'lun mudari'un. Al-kafu mahulun bi. Fi safahatin jarwa majrur. Allahu hafu arfin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim inna. Allamu lamu taukid. Na zunnu fi'lun mudari'un. Al-kafu fa'ilnya domain mustatir nahnu al-kafu mudaf mahfulun bi minal kadzibina jar wa majrur. Tafsirnya qalal kubra'ul lazina kafaru. Qalal kubra'u kubra'u apa Ustaz? Kubara'u. Qalal kubra'ul lazina kafaru min kaumi hudin boleh pasti usai. Hudin kan dia cuma tiga huruf ya. Jadi min kaumi hudin inna lina'lama annaka bin lana'lamu namanya lam taukid ini. Inna lana'lamu annaka bidakwatika iyana ila tarki ibadata alihatina ila tarki ibadati alihatina wa ibadatillahi wahdahu naqisul akli. Wa inna lanaqtakidu annaka minal kadzibina alallahi fi ma taqulu. Pemimpin orang-orang kafir berkata, mereka dari kaum Hud, sesungguhnya kami mengetahui bahwa kamu dengan bahwa kamu dengan dakwahmu kepada kami. Kamu dengan dakwahmu hanya padamu. Gimana sih? Iya nak. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya engkau dengan dakwahmu kepada kami. Untuk meninggalkan. Sesungguhnya engkau bawa dakwahmu kepada kami untuk meninggalkan beribadah kepada Tuhan kami dan beribadah kepada Allah semata. Nakisun apa istilah nakisun? Itu merupakan perbuatan kurang akal. Merupakan perbuatan kurang akal. Sesungguhnya kami lanak takidu. Kami meyakini. Sesungguhnya kami meyakini bahwa kamu adalah dari orang-orang yang berdusta atas Allah, sebagaimana yang kamu katakan. Pada apa yang kamu ucapkan? Atas apa yang kamu ucapkan? Nama. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi inna lanaraaka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kaadibiin. Berkata para pembesar yang merupakan orang kafir dari kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam, dari kaumnya Ad, inna lanaraka fi safaha, sesungguhnya kami benar-benar melihat engkau di dalam kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadibin, dan sesungguhnya kami menyangka, meyakini bahwasanya engkau termasuk orang yang berdusta. Ini seperti biasa ya, tiap kali ada rasul yang mendawahkan kaumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti yang menolaknya adalah para pembesarnya, para tokoh-tokohnya. Kenapa? Karena mereka merasa terancam. Jabatan mereka, kedudukan mereka merasa terancam. Karena kalau semuanya mengikuti Nabi, tentu penghormatan manusia kepadanya akan berkurang. Makanya biasanya orang yang paling getol ya, dalam menerima dakwah, dalam menolak dakwah, dan memeranginya adalah para pembesarnya, para tokohnya. Padahal kalau sekiranya para pembesar atau para tokohnya menjadi yang pertama beriman, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena biasanya apabila pemimpin suatu kabilah beriman, maka yang lain akan ikut dan dia akan mendapatkan pahala ya, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Namun karena cinta terhadap jabatan, kedudukan, penghormatan, ya, pemuliaan dari orang-orang, akhirnya mereka memilih untuk berseberangan ya, dengan para nabi dan rasul. Dan seperti biasa, mereka selalu menuduh para rasul itu ya, orang-orang yang bodoh, gak masuk akal. Bahkan ada di antara kaumnya para nabi itu yang mengatakan rasulnya gila. Ya. Penyair sebenarnya Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah dicap sebagai orang yang memecah belah umat. Ya. Kemudian orang yang pandai membuat syair. Kemudian ya, wala'iyadubillah, mereka katakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang gila. Dan ini terjadi ya pada kaum 'Ad, di mana pembesarnya mengatakan bahwasanya Nabi Hud adalah orang yang bodoh. Dan mereka pun menuduh Nabi Hud sebagai orang yang berdusta. Nah, ini tipikal orang-orang yang menentang ya dakwah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi laisa bi safahah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dia berkata, wahai kaumku, bukanlah aku ini orang yang bodoh ya. Tetapi aku adalah rasul dari Allah yang Maha Penguasa alam. Qala fi'il madhi, dhamir fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke huwa, ya huruf nida, qaumi harfu nida munada, harfu nida, munada kalau kami. Munada nabi, munada, laisa, laisa itu apa artinya lupa? Fi'il madhi naqis. Oh ya, laisa fi'il madhi naqis ya. Bi jar majrur safahatun. Oh, jar majrur sebagai apa? Khabar ya, khabar muqaddam. Nabi. Safahatun adalah mubtada muakhar. Kan ada laisa, ismu laisa. Oh iya, maaf. Iya. Safahatun adalah fa'ilnya laisa. Isim ya, Ustaz. Isimnya laisa. Al-wawu harfun atfin lakinni itu harful istidrak. Lakinni harful istidrak. Rasulun dulu ya-nya adalah isimnya lakinna. Alia isimnya lakinna, rasulun khabar lakinna, min mirrobi jar majrur al alamin mudhof ilai. 67 qalahudun ya qaumi laisa bi nakosun nakisun fi akli walakinni rasulun ilaikum mirrobil kholkil ajma'in. Hud berkata, wahai kaumku, tidaklah aku kurang akal, tetapi aku adalah rasul untuk kamu, untuk kalian semua dari Rob yang menciptakan semuanya, makhluk semuanya, ya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Hud berkata, menjawab tuduhan dari pembesar kaum yang mengatakan bahwasanya Hud adalah orang yang bodoh dan orang yang berdusta. Kemudian ya Nabi Hud alaihi salatu wasallam menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, laysa bi safahaku, tidaklah bodoh. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tapi aku adalah utusan dari Rabb seluruh alam. Ya, jadi apa yang disampaikan Nabi Hud bukanlah akal-akalannya semata, tapi itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, Pak Bore baca. Pak Bore ada dua ini. Bismillahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku dan aku untuk kalian adalah sebagai penasehat yang terpercaya. Ubligu fi'lun madi. Ubalegu itu mapulun. Ubalegu bukan fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ubalegu fi'ilun mudhari kum mapulun bi risalati mapulun bi yang kedua. Ubalegu kum risalati, ya betul ya. Mapul bi mapul yang kedua, Robbi mudhof mudhofun ilaih, alwau harfu atfin. Ana mubtada lakum jar majrur khobarul mubtada. Nasihun. Hah? Khobarnya nasihun. Oh, iya. Nasihun khobar khobarul mubtada aminun sifat. Tonaat. Nah, ya betul. Ya, tafsirnya uballighukum ma arsalani bihi rabbi ilaikum wa ana lakum fima da'autukum da'utukum takum da'autukum ilaihi fima da'autukum ilaihi min tauhidillahi wal amali bi syari'atihi nasihun aminun ala wah ala uillahi ta'ala. Aku ya menyampaikan apa yang telah disampaikan kepadaku mabihi robbi, ya, dari Tuhanku untuk kalian, dan aku untuk kalian apa yang da'utukum ilaihi, apa yang pada apa yang aku dakwahkan kalian kepadanya, apa yang dakwahkan kepadanya dari dari mentauhidkan kepada Allah dan amal dan beramal dengan syariatnya yang seorang pemberi nasihat. Ya, seorang pemberi nasihat yang terpercaya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Jadi ya, seluruh nabi tugasnya hanyalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ya para nabi itu menyampaikan kedustaan. Para nabi pasti menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian adalah seorang memberi nasihat yang terpercaya. Artinya Nabi Hud mengatakan bahwasanya dia bukanlah pendusta, bahkan dia adalah pemberi nasihat agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan syariatnya, dan beliau adalah orang yang amin, ya, terpercaya dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan baca buku Niyati. Maaf, Ustaz. Ayat 9 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang apa fa ini? Bas. Mana? Ya, bukan waskuru ini. Faz. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. 69. Dan mengapa kalian heran dengan zikrun atau pengingat yang telah datang kepada kalian dari Rabb kalian kepada seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia mengingatkan kalian dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian pengganti setelah kaum Nuh, dan Dia menambahkan atau menumbuhkan kalian. Dia menumbuhkan kalian pada penciptaannya dengan keadaan yang gagah, ya, dengan keadaan yang tegap, ya, Ustaz Bastotan. Dengan keadaan yang tegap. Maka ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang menang, ya. Jadi orang-orang yang beruntung, boleh beruntung, jadi orang-orang yang beruntung. Alhamzatu harfu istifham, alwawu harfu atfin, ajib fil maldi, tum fa'ilun, an harfu nasbin wa masdariin, ja'a fil maldi dengan fa'ilnya zikrun, kum maf'ulun bih, mir rabbi jarwa majrur, kum mudofun ilaih, ala rojulin jarwa majrur, minkum jarwa majrur. Alamu lamu ta'lil, liun diro fi'al mudori mansubun bi lamu ta'lil, kum maf'ulun bih. Alwaw harfu atfin, uzkuru fi'al amr dengan alwaw sebagai fa'il, idh zorof zaman, ja'ala fi'al madhi dengan fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, kum maf'ulun bih. Khulafa'a maf'ulun bithani, min ba'di jarwa majrur, qaumi mudhafun ilaih, nuhin mudhafun ilaih dari qaumi. Al-wawu harfu atfin, zada fi'il maldi, dengan fa'ilnya, domir mustatir, takdiru, wa, kembali ke lafzu jalalah, ku maf'ulun bih, fil khulqi, jarwa majrur, bastotan, itu hal ya Ustaz? Ya. Dalam keadaan tegak. Hanya ini bastotan, ya, bukan maf'ulun bih ya? Kan menambahkan ya? Menambahkan. Maf'ulun bih kan hukum ya? Wazadakum. Bulbisanin dari kum. Zada. Kan menambahkan. Apa yang ditambahkan? Basto. Gitu kan ya? Oh iya. Maf'ulun bih kan ya Ustaz? Alfa'u. Bisa gak disebut harfu jawab? Kalau dari artinya Ustaz ya. Maka ingatlah. Alfa'u harfu atfin apa harfu jawab? Bagusnya Ustaz. Amin waktu basto fas guru. Harfu atap aja lah. Atfin aja ya. Alfa'u harfu atfin. Udhkuru fi'il amr al-waw sebagai fa'il. Ala'a maf'ulun bi. Allah lafzul jalalah mudhafun ilahi dari ala'a. La'alakum harfu taroji. Kum isim la'ala. Tuflihun fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il. Sebagai khobar la'ala. Wahal asaro ajabukum an anzalallahu ta'ala ilaikum ma yadhkurukum bima fihil khairi lakum. Khairi ya Ustaz? Khairu. Khairu ya? Khairnya ya. Ala lisani rajulin minkum ta'rifuna nasabahu wasidqahu liyukhawifakum ba'sallahu wa iqabuhu. Ba'sallahi wa iqabahu. Siksa Allah. Ba'sallahi wa iqabuhu. Wa iqabahu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'alakum tukhlifuna fil ardi man qabalakum min ba'du. Ma ahlaka qauma nuhin. Tadi ma ahlaka. Oh iya benar. Ahlaka qaumanya kan maf'ulun bih ya. Nah, qauma nuhin. Ahlaka qauma nuhin. Wa zada fi ajsamikum quwwatan wa dukhumatan. Wa dukhumatan wa dhkuru ni'amallahi al-kathirati 'alaikum. Kirata kan banyak. Oh iya, sifat dari itu ya. Sifat dari ni'ama ya. Kafirota. Alaikum. Roja'a an tafuzu ya. Ya. An tafuzul fawzal azima fid dunya wal akhirati. Dan apa yang mempengaruhi kalian sehingga kalian heran bahwa Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian berupa peringatan untuk kalian, berupa kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kepada lisan atau lidah seorang laki-laki dari golongan kalian. Yang kalian kenal nasabnya dan kejujurannya. Agar dia menakut-nakuti kalian akan siksa Allah dan hukumannya. Dan ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti di bumi ini dari orang sebelum kalian. Dari apa yang Allah binasakan kepada kaum Nuh itu pesan. Dari apa yang Allah binasakan kepada kaum Nuh. Betul. Dan menumbuhkan kepada tubuh-tubuh kalian dan menambahkan kepada tubuh-tubuh kalian kekuatan dan kegagahan ya Ustaz. Wadhumatan kegagahan ya. Kebesaran. Kegagahan ya dan kegagahan. Maka ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kalian dengan berharap agar kalian memperoleh kemenangan yang agung di dunia dan di akhirat. Wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Atau ya, apa, dan apakah kalian merasa heran ya bahwa telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui laki-laki dari golongan kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti setelah kaumnya Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh ini kan kaumnya diazab dengan banjir besar ya, maka semuanya itu mati gitu ya. Kecuali orang-orang yang ikut Nabi Nuh alaihi wasallam di dalam kapalnya. Kemudian umat setelahnya adalah umatnya Nabi Hud alaihi wasallam yang bernama kaum 'Ad ya. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambahkan kepada kalian di dalam penciptaan bastah berupa kekuatan ya. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum 'Ad adalah tubuh yang besar dan kuat. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Jadi Nabi Hud AS mengingatkan bahwasanya Nabi Hud adalah utusan dari Rabb kalian yang diutus untuk memperingatkan kalian tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Dan ingatlah bahwasanya kalian merupakan ya kaum yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian adalah kaum setelah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan Allah memberikan nikmat berupa kekuatan pada tubuh kalian. Maka ya ingatlah nikmat-nikmat Allah tersebut agar kalian beruntung. Jadi di antara jalan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwa betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita ya berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Baca. Siapa nih baca? Ummu Fudail baca ya. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ajitana lin'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka berkata, apakah kedatangan kamu kepada kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang kami sembah dari yang disembah nenek moyang kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang dijanjikan kepada kami jika engkau benar-benar orang yang benar. Qalu fi'lun madin al-wawu fa'iluhu al-hamzatu harfu istifham jita fi'lun madin ta' fa'ilnya na dhamir maf'ulun bih al-lamu lamukai na'buda fi'lun mudari'un mansub bilamikai fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu allaha lafzul jalalah maf'ulun bih wahda ini taukid ya Ustaz. Hal kalau wahda itu hal. Hal, naam. Wahda hal alhamza alha'u maf'ulun bih alwa harfu 'athfin. Maf'ul bih. Alha'u mudhafun ilaih. Alwa harfu 'athfin nadhara fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa ma isim mausul maf'ul bih kana fi'lun madin naqis. Ya'budu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa aba'u ya aba'u fa'il dari ya'budu na dhamir mudhaf ilaihi alfa'u harfu 'athfin itti ya fi'lun amr domir fa'il domir mustatir takdiruhu anta na is domir maf'ul bi bima jar wa majrur ta'idu fi'lun mudhari'un fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta na domir maf'ulun bi in harfu masdariin ya Ustaz. In itu enggak, itu ma'an. Kalau in itu harfu syartin. Oh iya. In harfu syartin. Kunta fi'lun madin naqis. Ta'nya isim dari kananya. Minas sadiqina jar wa majrur. Dan jar wa majrur khabar dari kunta. Tafsirnya. Qalat 'adun li Hudin alaihi salamu. Ada'watana li'ibadatillahi wahdahu. وحجز عبادة الأصنام التي ورثنا عبادتها عن أباتنا فأتنا بالعذاب الذي تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيما تقول. Dan kaum Ad berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, apakah dakwahmu kepada kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada patung yang telah diwariskan peribadatannya dari nenek moyang kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau takutkan jika engkau benar-benar dari kaum yang benar, dari orang yang benar dengan apa yang engkau katakan. Ada apa itu ya? Ada apa yang engkau katakan? Ada apa yang engkau katakan? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Mereka menjawab. Jadi setelah Nabi Hud mengatakan ya agar kaumnya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjawab, apakah ya qalu ajitana, apakah engkau datang kepada kami lina'budallaha wahdah, agar kami hanya menyembah kepada Allah saja, wa nadara ma kana ya'budu abauna, dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami. Nah ini, bukannya takut akan ancaman yang disampaikan oleh Nabi Hud, akan ada azab yang menimpa kaum yang ingkar, mereka malah menantang, ya fa'tina bima ta'iduna. Kalau benar apa yang kau ucapkan, ya yang kuntam nasodikin. Kalau benar apa yang kau ucapkan, maka datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan. Ya, jadi bukannya percaya, malah menantang ya. Kalau benar akan ada adab, mana adabnya? Datangkanlah kepada kami. Dan memang pada akhirnya, ya kaum Ad ini pun sama ya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun binasa. Dan dari ini kita mengetahui bahwasanya pelaku kesesatan itu dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai saat ini selalu berdalih dengan amalan nenek moyang mereka. Dan di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan ya, dengan alasan menjaga kelestarian budaya. Ini kan sama aja. Karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan nenek moyang mereka itu baik, sehingga harus mereka lestarikan. Dan ini sama ya. Di zaman Rasulullah SAW pun sama. Ketika Rasulullah mendakwai mereka agar memeluk Islam, agar mentauhidkan Allah saja, mereka pun mengatakan, ya, bal nattabi'u 'ala ma alfayna 'alaihi aba'ana. Jadi mereka tuh hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, kata mereka seperti itu. Pun pelaku kesesatan zaman ini sama. Mereka melakukan syirikan, ya. Itu dalam rangka apa? Kata mereka melestarikan budaya nenek moyang mereka. Padahal harusnya seorang yang mengaku Islam itu namanya kan Muslim, itu kan artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengakui bahwasanya dia seorang Muslim, maka dia harus lebih mendahulukan wahyu, lebih mendahulukan dalil ketimbang akalnya. dia harus lebih mendahulukan syariat ketimbang adat. Syariat itu di atas adat. Dalam Islam, adat itu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai satu standar hukum. Tentunya adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, maka ini wajib ditinggalkan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang bicara? Ayo, siapa yang mau baca, tunjuk tangan. Tafadhali. Tafadhal. Ini udah baca semua ya, yang biasa baca. Ayo, Bu Azmi, silakan, Bu Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nassalallahu biha min sultan fantawiru inni ma'akum minal muntawirin. Dia berkata, sesungguhnya telah terjadi pada kalian dari Tuhanmu rijsun, kekejian dan kemarahan, azab dan kemarahan. Apakah kalian membantahku pada nama-nama yang kalian beri nama kalian dan bapak-bapak kalian, apa yang telah Allah turunkan dengannya dari kekuasaannya. Maksudnya itu, maka itu tidak ya. Yang Allah tidak menurunkan pengetahuan tentang hal tersebut. Yang Allah tidak menurunkan dengannya tentang dari kekuasaannya. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian sebagai orang-orang yang menunggu. Qala fil madi, qad harfu tahqiq wa qa'a fil madi, alaikum jar wa majrur, alaikum jar majrur, min rabbikum jar wa majrur, kum mudafun ilaih, rijsun, ini fa'il untuk wa qa'a, wa ghadabun harfu athaf dan ma'tuf, hamzah isfam istifham, tujadilu fil mudhari, nun al-wawu sebagai fa'ilnya, nun fil fil nun nun wiqayah al-ya'u ya ya al-ya'u sebagai maf'ul bih fi asma'in jar wa majrur samaitumuha fi'il madi fa'ilnya waw ha maf'ulun bih antum fa'ilnya bukan tumnya fa'ilnya antum ha sebagai maf'ulun bih kemudian antum aba'uhum antum domir fasl dia taukid tapi tauki tum yang sama itu. Ya. Naam. Wa aba'ukum ma'tuf ila taukid san. Maksudnya ke antum. Iya benar. Ke antum ya. Kemudian mana kalau ini pemahaman saya isim mausul Ustaz sebagai maf'ulun bih bukan? Bukan, ini kan artinya tidak. Jadi kalian berdebat tentang nama-nama kalian menamakan diri yang enggak ada keterangannya dari Allah gitu. Jadi maknanya hafunafin. Oh. ma harfu nafin nazzala fil madi Allah lafzul jalala sebagai fa'il biha jar wa majrur min sultan jar wa majrur. Fa harful istifnaf intaziru fil amr al wawu sebagai fa'il ini ini harfu harfu nasib dua tahqiq alia sebagai isimnya ma'akum jar wa majrur minal muntazir ma itu bukan jar majrur ma itu zarf afwan zarf makan kum mudafun ilai minal muntazirin jar wa majrur khabar ini yang mana hanya khabar ina ma'akum minal muntazirin ya Qalat adun lihudin alaihi salam ada au tana li ibadatillahi wahdahu ada au ada au ta ada au ta sahih tana li ibadatillahi wahdah ada au tana li ibadatillahi wahdahu wa hajri ibadatil asnami allati warathana warathana ibadatiha an abaina fa atina bil adabi alladhi tatakhawwaf bi fa'tina fa'tina bil adabi alladhi takhawwafna bihi in kunta min ahli itu banyak udah ya yang pesan seperti tadi qala hudin liqaumihi qad halla bikum qad halla bikum adaba wa ghad wa adaban adabun wa ghad wa ghadun min rabbikum jalla wa ala atujadiluna ni fi hadhihi al asnam allati samaytumuha alihata antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min hujjatin wala burhanin li annaha makhluqatun la tadurru wala tanfa'u wa innama al ma'budu wahdahu huwal khaliqu subhanahu fantaziru nuzul al-azabi alaykum fa inni muntazirun ma'akum nuzulahu wa hadha ghayatun fi tahdidi wal wa'idi. Berkata Hud alaihi salam kepada kaumnya, telah kami halalkan azab dan kemarahan dari Tuhan kalian jalla wa ala, apakah kalian membantah kepada berbantah-bantahan kepada sesembahan yang kalian telah menamakan, yang kalian dan ayah-ayah bapak-bapak kalian menamakannya. Tidak, Allah tidaklah menurunkan dengannya dengan apa hujah, tidak dengan bukti-bukti. Karena berhala tersebut adalah makhluk dan tidaklah membuat kalian celaka atau dan manfaat. Dan sesungguhnya sesungguhnya yang disembah hanyalah Dia yang Maha Pencipta semata. maka tunggulah turunnya azab kepada kalian. Sesungguhnya aku menunggu bersama kalian turunnya azab itu. Dan inilah tujuan tahdid pada... Oh ya, itu maksudnya apa sih, puncak itu? Inilah puncak dari ancaman. Tadi itu gertakan dan ancaman. Gertakan dan ancaman. Tabia barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fi barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rijsu wa ghadabun atujadilunani fi asma'. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال نبي ya Hud berkata, qad waqa 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Sungguh telah jatuh kepada kalian, atas kalian, apa namanya, rijsunnya, kemurkaan dan kebencian dan kemarahan. Jadi karena mereka minta fa'tina bima ta'iduna, minta didatangkan azab, maka kata Nabi Hud alaihi salatu wasalam, ya, keinginan kalian itu dikabulkan. Ini adalah gertakan ya dari Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Atujadilunani, apakah kalian mau menyembahku fi asma'in, pada nama-nama berhala, sama itu muha antum wa abaukum, yang kalian namakan berhala tersebut ya oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Ma nazzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya sedikit pun. Jadi kalian sendiri yang menjadikan makhluk Allah sebagai berhala. Padahal Nabi Hud alaihissalatu wassalam sudah memperingatkan bahwasannya wajib atas seluruh makhluk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah berhala. Karena berhala itu tidak memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat. Dia tidak mampu menolak mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Fantaziru, maka tunggulah. Inni ma'akum minal muntaziris. Sekunya aku bersama kalian, termasuk orang yang menunggu. Ini adalah puncak dari gertakan ya, dan juga ancaman bagi orang ya kaum 'Ad, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, bahkan lebih memilih berhala-berhalanya. Bahkan mereka menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab. Maka kata Nabi Hud, fantaziru, tunggulah ya, azab akan datang. Baik, silakan Bu Nurul. Ya Bu Nurul, silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه والذي معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. الْفَاءُ حَرْفُ اسْتِفْنَاءٍ أَنْجَيْ فِعْلُ مَاضِي نَصْبَ فَاعِلٍ الْفَاءُ سَبَقَ يَا أَنْجَيْنَا فِعْلُ مَاضِي Anjayna fi'il madi, adna sebagai fa'il, al-ha'u sebagai maf'ul bi, waw harfu atfin, al-ladhina maktub ala al-ha'u, yeah. Al-ha'u, kemudian ma'ahu, apa? Ma'atu dharab? Ya, dharab. Al-ha'u mudafun ilai, birahmatin, dengan birahmati jar majrur. Enggak di ini ya. Ya Allah si nenek. Apa? Belum diterjemahkan. Apa belum diterjemahin? Ya, belum. Ya, tadi ada yang komentar. Maka kami selamatkan dia bersama orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. dan kami musnahkan semusnahnya sampai ke akar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Nah, alfa'u harfu istitsna, kemudian anjainya fi'il madhi, kemudian na sebagai fa'il, alha'u sebagai maf'ulun bi, alwaw harfu atfin, alladzina isim mausul maktub ala alha'u, dharaf alha'u mudhofun ilaih, birahmatin jar majrur, minna jar majrur, alwaw harfu atfin, qata'na fi'il madhi, na sebagai fa'il, dabira hal ya, bukan maf'ulun bi. Dabira bukannya, ini, bukan dorob, di belakang. Oh bukan, maf'ulun bi, mana maf'ulun bi. Maf'ulun bi, alladzina isim mausul, sebagai ini ya, sebagai mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih dari dabira itu ya? Ya. Kazabu fi'il madi alwaw sebagai fa'il, bi ayatina jar majrur na sebagai mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, ma harfu nafyin, kanu fi'il madi nakis, alwaw sebagai isim kana, mu'minina kabar kana. Walakat artinya ini. Bawaqa'a azabullahi bi irsalil riyahi riyahi al-shadidati alaihim. Arrihi al-shadidati alaihim. Wa anjallahu hudaw walladzina amanu ma'ahu birahmatin azimatin minhu ta'ala. Wa ahlakal kuffara min qawmihi jami'an wa dammarahum an akhirihim wa ma kanu mu'minina lijam'ihim baina takdzibi bi ayatillahi wa tarqil amali salihi dan mereka menimpa mereka azab Allah dengan mengirimkan angin yang sangat kencang terhadap mereka. Dan kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Dan kami binasakan orang-orang kufar dari kaumnya semuanya. Dan kami binasakan yang sampai akhirnya. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Mereka berkumpul di antara pendustaan terhadap ayat-ayat Allah dan meninggalkan amal-amal soleh. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan ia, yaitu Nabi Hud, dan orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami hancurkan ya sampai ke akarnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, dan mereka tidaklah termasuk orang yang beriman. Jadi tidak lama setelah itu ya Allah turunkan azab kepada kaum 'Ad berupa apa? Berupa angin yang sangat dahsyat ya, yang membinasakan mereka seluruhnya kecuali Nabi Hud dan para pengikutnya. Inilah balasan bagi kaum yang mendustakan para nabi dan rasul. Dan kita wajib bersyukur ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak akan dibinasakan sampai hari kiamat. Karena adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti umat terdahulu ya, kaum Samud ya, kaum Ad ya, kaum Nabi Shalih, kaum Nabi Nuh, semuanya dibinasakan ya karena mereka tidak memberiman kepada Rasulnya. Nah, sampai sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Oh, enggak ada ya. Tapi barangkali sampai sini dulu, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.